orang tersebut tariqan, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan balasan ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Salih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau menjelaskan terkait dengan makna hadis tersebut. Kata beliau, هذا فيه الحث والترغيب على سلوك طريق العلم والرغبة فيه. Maka di dalam hadis ini kata beliau terdapat al-hath, dorongan, wat-targhib, pemberi semangat. Ya. Terdapat dorongan dan pemberi semangat ala suluki tariqil ilmi, supaya seorang dia berjalan menempuh perjalanan untuk mencari ilmu. Warahbatu fihi, dan semangat di dalam mencari ilmu. Wa ayu tariqin min turuqil ilmi salakatuhu fa inna Allah jalla wa ala yashalu laka bihi tariqan ilal jannah. Kata beliau, jalan mana saja yang engkau lakukan, entah itu berjalan kaki atau berkendaraan, tapi itu semua tujuannya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ayuhal mu'minun, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua kata beliau, walakin hadza bisyarti ikhlasika fi talabil ilmi. Akan tetapi ini semua, menuntut ilmu akan mempermudah seorang masuk ke dalam jannah, mencari ilmu din, mempermudah seorang masuk ke dalam sorga. Ini dengan syarat tatkala engkau ikhlas di dalam mencari ilmu. Ya. Dengan syarat supaya engkau ikhlas di dalam mencari ilmu. Barakallahu fikum. Maka di sini saya nukilkan ucapan Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala tentang bagaimana seorang dikatakan ikhlas di dalam mencari ilmu. Beliau menyebutkan beberapa bentuk seorang itu dikatakan ikhlas di dalam mencari ilmu. Kata beliau, bima yakunul ikhlasu fi talabil ilmi. Kata beliau, kapan seorang itu dikatakan ikhlas di dalam talabul ilmi? Ini ada beberapa bentuk. Seorang itu dikatakan ikhlas di dalam talabul ilmi. Yang pertama, seorang itu dikatakan ikhlas di dalam mencari ilmu. Antanwiya bidzalika imtithala amrillah. Yang pertama, hendaklah seorang di dalam mencari ilmu, dia meniatkan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi tatkala seorang talabul ilmi, tatkala seorang mencari ilmu, niatannya tidak ada lain, barakallahu fikum, hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dikatakan ikhlas di dalam talabul ilmi. Tatkala dia berangkat dari rumah, tatkala dia melangkahkan kaki, tatkala dia duduk di majelis ilmu, tujuannya hanya satu, yaitu imtithalu amrillah, dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah ta'ala amara bidzalik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan yang demikian itu, yaitu perintah supaya kita mencari ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam ayat tersebut, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Fa'lam, maka pelajarilah, maka ketahuilah, yaitu perintah untuk mempelajari umur din, mempelajari urusan-urusan agama. Apa yang harus dipelajari? Annahu la ilaha illallah. Pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Wastaghfir li dzanbik. Dan mintalah engkau ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu. Maka ayuhan nas, ayat ini menjelaskan kepada kita, yaitu menjelaskan, memerintahkan supaya seorang mukmin dia mempelajari ilmu, mempelajari tauhid. Barakallahu fikum. Begitu juga wahatha sallallahu alaihi wasallam alal ilmi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita supaya berilmu, mencari ilmu, memiliki ilmu. Dorongan kepada kita semua. Kepada mukminuhu, kepada orang-orang mukminnya, kepada mukminatnya, semua diperintahkan supaya mempelajari ilmu. Barakallahu fikum. Wal hathu ala syai'i yastalzimu mahabbatuhu waridha bihi wal amru bihi. Maka kata beliau, al hathu, dorongan kepada sesuatu, yaitu dorongan kepada ilmu, maka berarti menunjukkan, mengharuskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ilmu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala meridai ilmu, itu meridai orang-orang yang mencari ilmu, mencintai orang-orang yang mencari ilmu. Bahkan wal amru bihi, bahkan perintah untuk berilmu. Ya, ini. Karena di sini barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan supaya kita fa'lam, berilmu. Iya. Ini yang pertama. Hendaklah yang kita niatkan, yang diniatkan oleh seorang mukmin di dalam talabul ilminya, di dalam mencari ilmunya, adalah dalam rangka imtithalu amrillah, dalam rangka untuk menjalankan, untuk melakukan amrullah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, dikatakan orang tersebut ikhlas di dalam talabul ilmi, yaitu antanwiya bidhalika hifdhu syari'atillah, li'anna hifdha syari'atillah yakunu bita'allum wa yakunu bihifdhi fis sudur wa yakunu dhalika kadhalika bil kitabah. Kata beliau, hendaklah seorang di dalam mencari ilmu, dia meniatkan di dalam mencari ilmu dalam rangka hifdhu syari'atillah, dalam rangka untuk menjaga syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk menjaga syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna hifdha syari'atillah, karena yang namanya menjaga syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu bita'alum, bentuknya itu dengan ta'alum, dengan belajar, dengan menghadiri majelis ilmu. Ini bentuk menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakunu bita'alum, hendaklah dengan cara ta'alum, mempelajari, mengkaji. Wa yakunu bihifdhi fis sudur, kemudian di antara bentuk menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghafal fis sudur, di dada. Wa yakunu kadzalika bil kitabah, begitu juga menjaga syariat Allah, bentuknya dengan al-kitabah. Sehingga para ulama menganjurkan tatkala seorang mencari ilmu, hendaklah menggunakan kitabah, menggunakan tulisan. Kenapa demikian? Seorang penyair mengatakan, al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Adapun tulisan ya, itu adalah merupakan ikatnya ya. Sehingga ilmu itu diikat dengan bil kitabah, dengan menulis ya. Dengan ditulis ilmu ini akan terjaga. Barakallahu fikum. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Seorang dikatakan ikhlas di dalam mencari ilmu, tatkala dia mencari ilmu tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk menjaga syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, antanwiya bidzalika himayata syari'ati waddifa'i anha, li'annahu laulal ulama ma humiyati syari'ah wala dafi'a anha ahadun. Walihada najidu mathalan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala wa ghairuhu min ahlil ilmi alladhi tasuddu li ahlil bid'i fayabayyanu butlana bid'ahum naro annahum hasalu ala khairin kathirin. Kemudian kata beliau, yang ketiga, hendaklah seorang di dalam mencari ilmu ya, hendaklah dia di dalam mencari ilmu meniatkan ya, dalam rangka untuk membentengi syariat Islam ini, dalam rangka untuk ad-difa'u anha, dalam rangka untuk membela syariat Islam ini. Hendaklah demikian ya. Seorang di dalam mencari ilmu, dia niatkan dalam rangka himayah, untuk membentengi syariat ini. Kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka untuk difa, membela syariat ini ya. Kenapa demikian? Li'annahu laulal ulama, karena bukan, kalau bukan karena Allah kemudian ulama, mahumiyatis syariah, maka syariat ini barakallahu fikum tidak akan terjaga ya. Tidak akan tertamengi, tidak ada yang membela. Sehingga yang membela, yang menamengi syariat ini, mereka adalah al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga tatkala muncul suatu bid'ah, muncul suatu pemikiran yang menyimpang, para ulama segera menjelaskan, segera menamengi, barakallahu fikum, dari kerusakan-kerusakan tersebut. Wala difa'a anha ahadun. Oleh karena itu kata beliau, najidu masalan, kita mendapatkan sebagai contoh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala wa ghairuhu min ahlil ilmi, mereka adalah orang-orang yang tasaddu li ahlil bid'ah, yang senantiasa menghalang-halangi gerakan-gerakan ahlil bid'ah ya. Barakallahu fikum. Wa bayanu butlana bid'ahum, dan mereka telah menjelaskan batilnya, jeleknya bid'ah mereka. Siapa yang bisa seperti ini? Yang bisa menjelaskan tentang bid'ah-bid'ahnya mereka? Tidak ada lain, adalah mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, mereka tidak bisa menjelaskan ini sesat, ini batil, ini keliru, ini salah. Mereka tidak bisa. Barakallahu fikum. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga mereka para ulama, barakallahu fikum, mereka lah yang senantiasa menghadang pemikiran-pemikiran bid'ah, kerancuan-kerancuan bid'ah, sehingga tatkala sudah muncul subhat-subhat, tatkala sudah muncul kerancuan-kerancuan bid'ah, para ulama menjadi orang-orang yang terdepan untuk menjelaskan bid'ah tersebut, untuk menjelaskan penyimpangan tersebut. Ya. Adapun kita sebagai awamun nas, kadang-kadang masih bingung, kenapa yang seperti ini disalahkan oleh para ulama, padahal kelihatannya baik, padahal kelihatannya bagus. Ya. Itu karena dangkalnya ilmu kita, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang bagus. Menilai sesuatu baik, sesuatu bagus, sesuatu jelek, itu dengan perasaan. Ya, inilah keadaannya orang awamun nas. Ya. Kemudian yang keempat, terkait dengan seorang dikatakan ikhlas di dalam talabul ilmi, atanwiya bidzalika ittiba'a syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah orang tersebut meniatkan, di dalam menuntut ilmu dalam rangka ittiba', mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita kalau menuntut ilmu, dia memiliki tujuan, niatan untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna kala yumkinu an tattabi'a syari'atahu hatta ta'alluma hadhihi syari'ah. Karena sesungguhnya yang demikian itu tidak akan mungkin seorang dia mengikuti syariatnya Allah, syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, hatta ta'allum hadhihi syari'ah, sampai mereka mau belajar syariat ini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi seorang tidak bisa dikatakan dia ittiba, mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kecuali dengan jalan ta'allum, mempelajari syariat itu sendiri. Sehingga dari itu tahu dia, oh ternyata inilah yang perintah, oh ternyata inilah yang larangan, dan seterusnya. Ini semua diketahui seorang bisa ittiba', bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, itu dengan sebab dia ta'allum, dengan sebab dia belajar, mempelajari syariat Islam. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, disebutkan di antara atau bentuk ikhlas di dalam talabul ilmi adalah ayanwiya bidzalika raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Orang tersebut meniatkan di dalam mencari ilmu, tujuannya adalah raf'ul jahli, mengangkat kebodohan, an-nafsihi, yang ada pada dirinya, wa'an-gharihi, dan yang ada pada orang lain. Ya. Ini tujuannya. Ya. Tatkala dia, barakallahu fikum, mempelajari ilmu, mengkaji ilmu, dia meniatkan dengan tujuan raf'ul jahli an-nafsihi wa'an-gharihi, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain. Kenapa demikian? Kenapa dia harus meniatkan yang demikian? Li'anal asla fil insani al jahlu. Karena pada asalnya manusia itu adalah mereka bodoh. Wa dalilu dzalika qalu ta'ala, adapun dalil yang menunjukkan demikian, pada dasarnya manusia itu bodoh, adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Allah menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak ngerti apa-apa. Nah, inilah keadaannya manusia. Tatkala keluar dari perut ibu kalian masing-masing dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kalian tidak ngerti apa-apa, ya. Tidak tahu ilmu, tidak tahu mana yang perintah, mana yang larangan, dan seterusnya. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga tatkala seorang mencari ilmu, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dia meniatkan di dalam hatinya dalam rangka raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Ya. Ini beberapa bentuk seorang dikatakan ikhlas di dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Thamin rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, melakukan suatu tariqan, suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah bagi orang tersebut jalan menuju surga. Ya'ni man dakhala tariqan wa sara fihi yaltamisu ilma, yaitu barang siapa yang dia masuk ke sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka kata beliau, wal murad, dan yang dimaksud ilmu di sini kata beliau adalah ilmu syariah. Wal muradu bihi al ilmu syariah. Jadi yang dimaukan di sini oleh Nabi SAW, barang siapa yang dia keluar untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah orang tersebut jalan menuju surga. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, ya, ilmu alkitab, ilmu sunnah. Sehingga jangan sampai dipahami, oh ini yang penting ilmu, ya, belajar apa saja, yang penting ilmu, masuk ke dalam surga dengan mudah. Lah, tidak. Yang dimaksud di sini oleh para ulama dijelaskan, yaitu al-ilmu syar'i. Sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah orang tersebut jalan menuju surga. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa orang yang dia mau menembus suatu perjalanan mencari ilmu, mau mempelajari ilmu, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah. Li'anal insana idza alima syari'atallahi. Dikarenakan manusia apabila dia mengetahui syariatnya Allah, tayassara alaihi sulukuha, dia akan mudah menempuh jalan tersebut, jalan al-haq tersebut. Barakallahu fikum. Qala beliau, wa ma'lumun anna tariqa al-musila ilallahi huwa syari'atuhu. Perkara yang maklum, perkara yang sama-sama diketahui, ya, bahwasanya yang namanya jalan yang akan mengantarkan ke surganya Allah, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang akan mengantarkan ke surganya Allah, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa syari'atuhu. Sehingga kata beliau, fa idza ta'allamal insanu syari'atallahi sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka apabila seorang manusia dia ta'allam mempelajari syariatnya Allah, seorang manusia mempelajari syariatnya Allah, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kemudian selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kepada lafaz yang berikutnya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada sebuah nasihat yang sangat indah yang datang dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nasihat yang sangat bagus, nasihat yang sangat indah. Disebutkan, berkata Anas radhiyallahu taala anhu, beliau akan membedakan ciri-ciri al-ulama was-sufaha, ya. Al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, as-sufaha, mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu. Dari si mana bedanya? Kata beliau, al-ulama'u himmatuhum ar-ri'ayah, ya. Yang namanya para ulama, himmahnya, ya, keinginan besarnya kepada ilmu itu adalah ar-ri'ayah, menjaga ilmu tersebut dengan diamalkan. Ini ulama. Jadi tatkala mendapatkan satu ilmu, mendapatkan satu faedah, mereka berusaha untuk menjaganya. Ya. Bagaimana bentuk menjaga ilmunya? Bil amal, dengan mengamalkan. Ini ciri-ciri orang berilmu. Tatkala dapat ilmu, dia berusaha menjaga ilmu tersebut dengan cara al-amalu bihi. Adapun as-sufaha, kata beliau, adapun as-sufaha, siapa itu yang dimaksud sufaha? Mereka orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak punya akal. Ini disebut orang yang safi, para sufaha, ya. Adapun as-sufaha, orang-orang yang dungu, himmatuhum, tujuan mereka di dalam mencari ilmu adalah ar-riwayah, hanya banyak-banyakan ilmu saja, ya. Hanya banyak-banyakan riwayat, tapi tidak dipikirkan untuk diamalkan, ya. Inilah perbedaan al-ulama dengan as-sufaha, ya. Al-ulama, mereka himmahnya, tujuan terpentingnya terhadap ilmu adalah al-amalu bihi. Adapun as-sufaha itu adalah kasratu riwayah, cuman banyak riwayat tapi tidak diamalkan. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, teguran kepada kita supaya kita al-amalu bihi, supaya kita mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, ya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang sudah tahu ilmu akan tetapi ternyata tidak mau mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan selanjutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa qaluhu wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wal muradu bihi al masjid fa inna buyutallahi hiya al masajid. Kemudian selanjutnya, dan tidaklah berkumpul suatu kaum, wa majtama qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan buyut di sini, rumahnya Allah? Wal muradu bihi al masjid. Yang dimaksud di sini adalah masjid, ya. Naam. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, dan yang dimaksud rumah di sini adalah rumahnya Allah adalah masjid. Fa inna buyutallahi hiya al masajid, karena rumah-rumahnya Allah itulah masajid. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melewati lisan Rasulnya bagi orang-orang yang dia berkumpul di rumahnya Allah tabaraka wa taala dalam rangka untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada orang tersebut apa? As-sakinah, rasa tenang, ya. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Saleh Muhammad, kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, wal muradu bihi al masjidu, yang dimaksud di sini buyutullah, itu rumahnya Allah dalam masjid, masjidnya Allah. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-36. Allah menyatakan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Dan di dalam rumah-rumah itu, di dalam masjid-masjidnya Allah, Allah memerintahkan untuk an turfa'a wa yudhkara, ya. An turfa'a untuk memuliakan, menjaga dan menyebut di dalam rumah tersebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya yang namanya masajid, tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah. Ya, masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan sampai engkau menyeru berdoa bersama Allah sesembahan yang lain. 6. Wa adzafal masajid, dan diidhafakan, disandarkan masajid ke ilahi kepada Allah, li'annaha, dikarenakan yang namanya masajid madhi'u dzikrihi, tempat untuk mengingat Allah. Ini masjid. Ya. Yeah. Ternyata yang tersebut ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di dalam berkumpulnya apa di dalam berkumpul masjid, hanya adalah yang pertama yatluna Allah dalam rangka untuk tilawah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum dalam rangka untuk mempelajari Al-Qur'an di antara mereka. Maka orang yang dia duduk di masjid dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka Allah akan menurunkan rasa sakinah. Ayatlunahu ayakra'unahu wa yatadarasunahu ayadrusu ba'duhum ala ba'din. Artinya dia duduk di masjid membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran dalam rangka untuk mempelajari agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada orang tersebut as-sakinah. Ila nazalat alaihi musakinah atau ila nuzilat alaihi musakinah, kecuali akan diturunkan kepada orang tersebut as-sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, setelah itu akan dirahmati, akan dikelilingi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa hafathumul malaikah. Kemudian barakallahu fikum, beliau Syekh rahimahullah taala akan menjelaskan yang dimaksud sakinah. Ketenangan apa yang didapati bagi orang-orang yang dia mau duduk di dalam masjid dalam rangka untuk membaca Al-Quran atau dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan as-sakinah. Apa yang dimaksud as-sakinah? Kata beliau, yang dimaksud as-sakinatu ya'ni fil qulubihim wahiyatu ma'ninatu wal istiqraru. Yang dimaksud sakinah yakni fi qulubihim, tenang di dalam hati mereka, yakni hati mereka itu tuma'ninah wal istiqrar. Ya, orang tersebut hatinya akan tenang, setelah itu hatinya dia akan mapan, akan mantap. Ya, orang tersebut menjadi orang yang tenang. Ya, menjadi orang yang tenang, sakinah. Nah, ini merupakan balasan yang azimah, balasan yang sangat besar kepada orang-orang yang mereka mau duduk di masjid dalam rangka apa? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, atau dalam rangka barakallahu fikum mempelajari Al-Quranul Karim. Maka Allah akan menurunkan kepada orang tersebut as-sakinah. Barakallahu fikum. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Tatkala beliau menjelaskan tentang sabda Nabi SAW, orang tersebut duduk di masjid dalam rangka yatluna kitab Allah, dalam rangka untuk membaca Al-Quran. Ya. Hadha halu ula'ik, inilah keadaannya mereka. Wal maqsudu bidzalika an yatluwa wahidun minhum wal baqiyatu yasma'un. Ya. Yang dimaksud mereka berkumpul dalam rangka untuk membaca Al-Qur'an. Apa maksudnya di sini? Kemungkinan yang pertama, wal maqsud yang dimaukan di sini adalah orang tersebut duduk di masjid, kemudian salah satu dari mereka ada yang membaca Al-Qur'an. Wal baqiyatu yasma'un. Kemudian yang lainnya itu apa? Mendengarkan. Memperhatikan, ya, ini yang pertama, ya. Jadi dia duduk di masjid dalam rangka untuk membaca Al-Quran, artinya adalah dia kumpul di masjid, kemudian salah satu di antara mereka ada yang membaca Al-Quran, ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian yang lainnya adalah yasma'un, memperhatikan. Sehingga barakallahu fikum, dari sini kita mengetahui bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu dibaca, itu diperhatikan, didengarkan, diperhatikan, ya. Jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an dijadikan untuk pengantar pengantar tidur, ya. Mau tidur enggak tidur-tidur sambil dengarkan bacaan Al-Qur'an. Atau untuk teman kerja, ini enggak pas juga, ya. Teman kerja sambil sibuk, sambil cerita, diputar ayat-ayat Al-Qur'an. Syekh di sini menyebutkan bahwasanya salah satu dari mereka membaca, yang lainnya itu mendengarkan. Kama kana alaihi hadiyus salaf, sebagaimana yang dicontohkan oleh petunjuk salaf, itu orang-orang salaf. Nah, kata beliau, amatilawatul jama'iyatu fahiya muhdatsatun wala tukirru wa innama alladhi kana alaihi amalu sahabati wa man ba'dahum annahum yaj'aluna qari'an yaqra'ul qur'ana summa yastami'u al baqiyatu. Kata beliau, adapun tilawatul jama'iyah, adapun membaca Al-Qur'an secara jamaah bareng-bareng, bareng-bareng di dalam masjid membaca surat Yasin atau yang semisalnya, maka ini adalah merupakan perkara yang bid'ah. Wala tukirru, tidak disetujui dalam syariat. Barakallahu fikum. Dan yang demikian juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, bahkan yang mereka lakukan adalah yaj'aluna qari'an, menjadikan satu orang untuk membaca yaqra'ul qur'ana, untuk membaca Al-Qur'an, kemudian yang lainnya itu adalah mendengarkan. Nah, tadi tidak bareng-bareng berjamaah, dibikin berjamaah membaca Al-Qur'an. Yang seperti ini termasuk amalan bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau keadaan yang kedua, barakallahu fikum, keadaan dia di masjid dalam rangka yatadarasuna kalamallah, dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Duduknya di masjid dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari halal haram, mempelajari tajwidnya, mempelajari makharijul hurufnya, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini, dia duduk di masjid dalam rangka untuk baca Al-Quran atau dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, Nabi menyatakan illa nazalat alaihi musakinah, maka tidak ada lain kecuali Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, keadaan yang berikutnya, orang yang dia berkumpul di masjid dalam rangka membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, Allah akan meliputkan rahmah kebut, ya. Wahafatshumul malaikah, ya. Sarat min khalihim, ya. Itu orang tersebut, dia akan dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga para malaikat itu berada di sekelilingnya, ya. Wasarat min khalihim wadhaqarahumullahu fiman indah. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut orang tersebut kepada makhluk yang ada di sisi Allah, ya. Siapakah makhluk yang ada di sisi Allah? Fil anbiya'i wal kiramil malaikah, para nabi dan para malaikat-malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, ya. Ini yang ada di sisinya Allah. Allah akan menyebut, memuji orang yang dia duduk di masjid dalam rangka untuk membaca Al-Quran atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa man bata'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya itu bata'a, lambat, pelan, maka barakallahu fikum, nasabnya tidak bisa mempercepat. orang yang dia ahlul ma'asi, ya. Orang yang dia ahlul ma'asi, barakallahu fikum, dia tidak bisa kan dipercepat amalannya dengan nasabnya. Oh, karena ini keturunan orang baik, walaupun dia ahlul ma'asi, ahlul syirki, dia akan masuk ke dalam surga. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Bahkan dijelaskan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, Imam Nawawi menyebutkan, "Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepat, ya. Yaitu mempercepat masuk ke dalam surga. Kenapa kata beliau, "Wa yuqaddimul amilu bi ta'ati walau kana 'abdan habasiyan." Allah akan mendahulukan seorang yang senantiasa melakukan ketaatan, walaupun orang yang suka berbuat baik yang melakukan ketaatan itu adalah abdan Habasian, budak dari negeri Habasiyah, ya, Ethiopia, ya, sekarang negeri Ethiopia, yaitu orang yang sudah bentuknya masya Allah, setelah itu kedudukannya dari jadi budak. Nah, tapi kalau dia ternyata orang yang bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mendahulukan orang tersebut walaupun dia seorang budak. Dibandingkan mereka, barakallahu fikum, orang yang memiliki kedudukan dari suku Quraisy, tapi lambat amalannya. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia bagi kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Inilah orang yang paling mulia. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang menjadi ukuran barakallahu fikum adalah ketakwaan, bukan nasab, ya. Sehingga jangan merasa tenang, oh saya nasabnya adalah nasabnya orang baik-baik, saya nasabnya adalah orang yang memiliki kedudukan. Barakallahu fikum, jangan tertipu yang demikian. Nasab tidak akan menyelamatkan seorang dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ya. Itu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang dia lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat. Itu mempermudah orang tersebut masuk ke dalam jannah. Ay man ta'akhara an ajali min ajli amalihi as-sayyi'i fa inna nasabuhu la yuhnihi wa la ya'rifuhu wa la yaqdimuhu wa nasabuhu al-intisabu ilal qabilati wa nahwi dhalik. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, man ta'akhara an ajli amalihi. Barang siapa yang dia menunda-nunda amalannya, bahkan dia senang melakukan amalan-amalan kejelekan, fa inna nasabahu, maka sesungguhnya nasab orang tersebut tidak bisa mempercepat, la yuhnihi, tidak bisa memenuhinya, wala yarfa'uhu, tidak juga nasab orang tersebut tidak bisa mengangkat kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan wala yaqdimuhu, tidak bisa mendahulukan. Nah, sehingga sekali lagi jangan merasa bangga dengan nasab, ya. Saya keturunan orang seperti ini, saya keturunan itu, merasa bangga, merasa senang dengan nasab. Barakallahu fikum. Ada pun yang dimaksud dengan nasab huwa al-intisabu ilal qabilah, itu apa-apa yang diintisab, disandarkan kepada qabilah atau yang semisalnya. Nah, maka di sini amalan yang dilakukan oleh seorang, amalan yang dilakukan oleh manusia, dia akan memanen hasilnya sendiri. In khairan fa khairun wa in sarun fa sarun. Kalau memang itu suatu amalan kebaikan, maka dia pun akan melihat kebaikan. Tapi kalau ternyata yang dilakukan amalan kejelekan, dia pun akan memanen kejelekan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah-faedah, ya, fil hadis, fi hadal hadis minal fawaid. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah-faedah. al-awalu atau awalan at-targhibu fi tanfisil qurabi minal mu'minina. Liqali sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasahullahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Faedah yang pertama, at-targhibu, targhib, dorongan, fitanfisi al-qurabi, untuk melepaskan kesusahan dari seorang mukmin. Sekali lagi, di dalam hadis ini terdapat dorongan untuk melepaskan kesusahan dari seorang mukmin. Jadi kalau ada seorang mukmin yang sedang mengalami kesulitan, ya, maka hendaklah dia membantunya. Kenapa demikian? Nabi mengatakan man nafasan mu'minin kurabatan min kurabi dunya nafasahullahu anhu kurabatan min kurabi yaumil qiyamah. Man, barang siapa yang dia nafasan mu'minin melepaskan kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, melepaskan orang tersebut dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ya. Ini balasannya. Dia dipermudah urusannya di hari kiamat nanti. Apalagi barakallahu fikum, yang namanya kesulitan di hari kiamat itu tidak bisa dibandingkan dengan kesulitan yang ada di dunia ini, ya. Kesulitan yang ada di dunia ini masih ada ujungnya, ya. Dan pasti selesai. Karena Nabi mengatakan wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ya, kita imani, kita yakini. Barakallahu fikum. Kita imani, kita yakini. Ya. Ini yang harus kita fahami. Adapun kesulitan di hari kiamat wa na'udzubillah. Allah menyebutkan, ya, kata beliau rahimahullah taala, al-isharatu ilal qiyamihi ila qiyamati wa annaha dhatu qurabin. Di sini ada isyarah, sebuah isyarat tentang adanya hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu adalah memiliki kegoncangan yang luar biasa. Ini hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ayatnya, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Allah subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Itu bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya yang namanya kegoncangan hari kiamat, inna zalzalata saati, kegoncangan hari kiamat, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, syai'un azim, merupakan perkara yang sangat besar, merupakan perkara yang sangat menakutkan. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa dikatakan kegoncangan hari kiamat merupakan perkara yang sangat menakutkan? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdhi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dha hamlin hamlaha wa taranasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ini keadaan di hari kiamat. Kenapa di hari kiamat kegoncangannya luar biasa, keadaannya sangat menakutkan? Allah menyebutkan yauma tarawnaha, ya. Suatu, yakni tatkala suatu hari kalian melihat suatu kejadian, orang yang sedang hamil dia lupa atas kehamilannya. Kemudian setelah itu orang yang sedang hamil mereka keguguran kehamilannya. Setelah itu wataran nasa sukara, dan engkau melihat manusia seakan-akan mereka mabok. Sukara, mabuk. Wa mahum bisukara, dan padahal mereka tidak mabuk, tapi keadaannya seperti orang mabuk. Kenapa demikian? Walakin azaballahi syadid, akan tetapi, ya, azab Allah lah yang sangat pedih, ya, yang sangat menakutkan, sehingga orang enggak mabuk seakan-akan seperti orang mabuk. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan walakin azaballahi syadid. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya wa min fawaidi hadal hadis, yang antara faedah hadis ini juga tasmiyatu dzalikal yaum bi yaumil qiyamah. dinamainya hari tersebut dengan hari kiamat. Ya, kenapa disebut dengan hari kiamat? Kenapa disebut dengan hari kiamat? Alasan yang pertama, li'annahu yaqumu fihi an-nasu min kuburihim li rabbil alamin. Ini alasan yang pertama. Disebut dengan hari kiamat karena pada hari tersebut manusia mereka dibangkitkan min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka. Ini hari kiamat. Jadi orang-orang yang ada di dalam kubur yang sudah mati ratusan bahkan ribuan tahun itu akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala li rabbil alamin, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ini alasan yang pertama. Li'annahu yaqumu fihi an-nasu min quburihim li rabbil alamin wa yuqamu fihi al-'adlu, dan akan ditegakkan padanya keadilan. Wa yaqumu al-ashhad, dan juga akan ditegakkan pada hari itu saksi-saksi. Akan ditegakkan pada hari itu al-ashhad, saksi-saksi atas amalan-amalan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu disebut dengan yaumul qiyamah, disebut dengan hari kiamat dengan tiga alasan tadi. Yang pertama, karena mereka manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka di Rabbil alamin. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, akan ditegakkan padanya keadilan dan akan ditegakkan para saksi-saksi atas amalan-amalan kita. Kemudian selanjutnya, di antara faedah yang bisa kita ambil pula dalam hadis tersebut adalah wa min fawaidi hadzal hadis at-targhibu fi taysiri ala mu'sirina liqali sallallahu alaihi wasallam man yasara ala mu'sirin yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Di antara faedah berikutnya adalah at-targhib, dorongan untuk memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Ya, dorongan untuk memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Kata beliau, barakallahu fikum, wa taysiru ala mu'siri yakunu bihasbi usatihi. Adapun memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, ini dilihat dari sisi kesulitannya. Apa kesulitan yang sedang dialami oleh orang tersebut? Kata beliau, wal madinu, sebagai contoh adalah orang yang sedang terlilit hutang, masalan alladzi laisa indahu malan yuwafa bihi, yaitu orang yang sedang terlilit hutang ternyata dia tidak memiliki harta yang bisa untuk yuwafa bihi, untuk melunasi hutang tersebut. Dia terlilit hutang, tapi dia tidak memiliki harta untuk membayar hutang tersebut. Yakunu tasyiru alaihi, maka hendaklah orang tersebut memberikan kemudahan kepada orang tadi. Ima bi'ingdarihi, bisa jadi bentuknya dengan memberikan tempo, menunda. Ya udahlah, kalau kamu tidak punya uang, ya sudah gak apa-apa. Ya, tapi ya usahakan mungkin satu bulan lagi. Ya. Barakallahu fikum. Wa imma bi ibra'ihi, atau yang kedua bisa bentuknya adalah mengibra'nya, melepaskannya, udah dianggap lunas saja. Nah, tentunya kata beliau, wa ibra'uhu afdalu min indarihi, menghilangkan hutang tersebut tentunya ini lebih afdal daripada hanya sekedar menunda. Ya udah, tok perpanjang satu bulan, yang satu udah saya kasihkan, enggak usah bayar. Ya, ini lebih afdal. Barakallahu fikum. Begitu juga kata beliau, wataisiru alaman usiba binukbatin an yu'ana fi hadhihi nukbah. Ya. Atau sebagai contoh berikutnya, memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami musibah dengan memberikan pertolongan. Ya, barakallahu fikum, kepada orang yang sedang mengalami musibah tadi. Wa yusa'idu wa tahawwanu alaih, yang membantu dan memberikan keringanan kepada orang yang sedang mendapatkan musibah tersebut. Wa yu'adu bil ajri, bagaimana bentuk memberikan hiburan, memberikan keringanan kepada orang yang terkena musibah? yaitu dengan mengingatkan adanya pahala wasawab, ya, pahala balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara bentuk-bentuk apa? Memberikan keringanan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Dilihat jenis kesulitannya. Kalau dia sedang terlilit hutang, diberi keringanan dari sisi itu. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, al-muhimmu anna ta'sira yakunu bihasbil usrihi. Maka dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa saya namanya memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, dilihat dari sisi kesulitan yang sedang dialami oleh orang tersebut. Jadi tidak akan tidak asal membantu, tapi memberikan barakallahu fikum sesuai yang dia butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.